Bismillahirrahmanirrahim. Terjemahan buku Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali. Cetakan tahun 1989. Buku jilid ketiga. Dimulai dari halaman 470. Kitab Amar Ma'ruf dan Nahi Mungkar. Bab kedua. Tentang rukun Amar Ma'ruf dan syarat-syaratnya. Ketahuilah bahwa rukun atau sendi pada bagusnya pengaturan dan persiapan atau hisbah, yaitu kata-kata yang melengkapi bagi Amar Ma'ruf dan Nahi Mungkar, ialah empat. Muhtasib, muhtasab alaih, muhtasab fih, dan nafsul ikhtisab. Catatan, kata-kata ini kami artikan maksudnya seperti berikut. 1. Muhtasib, yaitu orang yang melaksanakan amar ma'ruf dan nahi mungkar. 2. Muhtasab alai, orang yang disuruh mengerjakan yang baik dan dilarang mengerjakan yang jahat. 3. Muhtasab fih, perbuatan yang disuruh atau dilarang. 4. Ihtisab atau hisbah, perbuatan dari si muhtasib. Penerjemah. Itulah empat rukun, dan masing-masing daripadanya mempunyai syarat-syarat. Rukun pertama, muhtasib atau pengatur dan pelaksana. Muhtasib itu mempunyai syarat-syarat, yaitu bahwa si muhtasib itu orang mukallaf. Mukallaf ialah orang yang telah diberatkan dengan kewajiban agama karena telah dewasa dan berpikiran sehat. Penerjemah. Kemudian muslim dan mempunyai kesanggupan. Maka tidak termasuk orang gila, anak-anak, orang kafir, dan orang yang tidak mempunyai kesanggupan atau orang lemah. Dan termasuk dalam kewajiban ini masing-masing rakyat, walaupun mereka tidak memperoleh keizinan dari yang berwenang, dan masuk pula orang fasik, budak, dan wanita. Maka marilah kami sebutkan segi persyaratan dari apa yang kami syaratkan, dan segi pembuangan syarat dari apa yang kami buangkan syaratnya. Syarat pertama, yaitu mukallaf. Maka tidak tersembunyi segi persyaratannya. Karena orang yang tidak mukallaf, tidak wajib atasnya sesuatu. Dan apa yang kami sebutkan, kami maksudkan syarat wajibnya. Adapun mungkinnya berbuat dan pembolehannya, maka tidak ada yang memanggilnya selain akal. Sehingga anak kecil yang hampir dewasa, yang telah dapat membedakan antara yang buruk dan yang baik, walaupun ia belum mukallaf, maka baginya dapat menantang perbuatan-perbuatan mungkar. Ia dapat menuangkan khamar dan menghancurkan alat permainan. Apabila ia berbuat demikian, niscaya ia memperoleh pahala. Dan tiadalah bagi seseorang melarangnya dari segi dia itu belum mukallaf. Sesungguhnya perbuatan tersebut itu mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala atau qurbah. Dan dia termasuk di antara orang yang berhak padanya, seperti sholat, menjadi imam, dan kurbah-kurbah lainnya. Dan tidaklah hukum amar ma'ruf dan nahi mungkar itu sama dengan hukum memegang pemerintahan, sehingga perlu disyaratkan padanya mukallaf. Dan karena itulah, kami tetapkan wajibnya amar ma'ruf dan nahi mungkar atas budak dan masing-masing rakyat. Benar, pada mencegah kemungkaran dengan perbuatan dan membatalkan perbuatan mungkar itu semacam pemerintahan dan kekuasaan. Tetapi hal itu dapat diperoleh faedahnya dengan semata-mata iman, seperti membunuh orang musyrik, membatalkan sebab-sebab kemusyrikan, dan mencabut senjata-senjatanya. Sesungguhnya anak kecil boleh memperbuat demikian, di mana tidak mendatangkan kemadharatan padanya. Mencegah dari perbuatan fasik adalah seperti mencegah dari kufur. Syarat kedua, yaitu iman. Maka tidak tersembunyi segi persyaratannya, karena ini pertolongan bagi agama. Bagaimana ada dari ahli agama orang yang memungkiri pokok agama dan menjadi musuh agama? Syarat ketiga, yaitu adil. Sebagian ulama memandang adil itu syarat dan mengatakan bahwa orang fasik tidak menjadi muhtasib. Mungkin mereka mengambil dalil dengan tantangan yang datang kepada orang yang menyuruh sesuatu yang tidak dikerjakan. Seumpamanya firman Allah Ta'ala, Ata'murunan nasa bilbirri batan sauna angkut sakum. Ata'murunan nasa bilbirri batan sauna angfusakum. Artinya, mengapa kamu suruh orang lain mengerjakan kebaikan dan kamu lupakan diri kamu sendiri? Surat Al-Baqarah ayat 44. Dan firman Allah Ta'ala, Kaburu maktan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Artinya, besarlah kutukan dari Allah bahwa kamu mengatakan apa yang tiada kamu kerjakan. Surat As-Saff ayat 3. Dan berdalil dengan apa yang diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aku melalui pada malam aku diisrakan kepada suatu kaum di mana bibir mereka itu dipotong dengan alat-alat pemotong dari api. Maka aku bertanya, "Siapa kamu?" Kaum itu menjawab, adalah kami menyuruh berbuat kebaikan dan kami tidak mengerjakannya. Kami melarang berbuat kejahatan dan kami mengerjakannya. Dan berdalil dengan apa yang diriwayatkan bahwa Allah Ta'ala mewahyukan kepada Nabi Isa alaihissalam, ajarilah dirimu sendiri. Jikalau kamu telah memperoleh pengajaran, maka ajarilah manusia. Jikalau tidak, maka malulah kepadaku. Kadang-kadang mereka itu mengambil dalil dengan jalan kias atau analogi, bahwa memberi petunjuk kepada orang lain adalah cabang dari petunjuk itu sendiri. Dan begitu pula meluruskan orang lain adalah cabang dari kelurusan diri sendiri. Dan memperbaiki orang lain adalah merupakan zakat dari nisab perbaikan diri sendiri. Orang yang dirinya sendiri tidak baik, bagaimanakah memperbaiki orang lain? Kapankah bayang-bayang itu lurus, sedang kayunya bengkok? Dan semua yang disebutkan mereka adalah khayalan. Yang benar, orang fasik berhak menjadi muhtasib. Dalilnya ialah apa yang kami katakan, adakah disyaratkan pada ihtisab atau persiapan dan pelaksanaan amar ma'ruf dan nahi mungkar? Pelaksanaannya itu terpelihara dari segala perbuatan maksiat. Sesungguhnya syarat demikian adalah merobekkan ijma' atau kesepakatan para ulama. Kemudian menutupkan pintu ihtisab, karena tiadalah terpelihara dari dosa bagi para sahabat, apalagi orang lain. Dan nabi-nabi terdapat perselisihan pendapat tentang terpeliharanya dari kesalahan Al-Quran mulia, menunjukkan kepada penyandaran Adam alaihissalam kepada perbuatan maksiat, dan demikian juga segolongan dari nabi-nabi. Dan karena inilah Sa'id bin Jubair berkata, jikalau tidak beramar ma'ruf dan bernahi mungkar, kecuali orang yang tak ada padanya sesuatu kesalahan, niscaya tidaklah seseorang menyuruh mengerjakan sesuatu. Maka amatlah menakjubkan Imam Malik radhiyallahu anhu oleh perkataan yang demikian dari Sa'id bin Jubair. Jikalau mereka mendakwakan bahwa yang demikian tidak disyaratkan terpelihara dari dosa-dosa kecil, sehingga boleh bagi pemakai sutra melarang dari perbuatan zina dan minum khamar, maka kami memajukan pertanyaan, bolehkah peminum khamar memerangi orang-orang kafir dan ditugaskan kepada mereka melarang kekufuran? Jikalau mereka itu menjawab tidak, maka mereka telah mengoyak-oyak ijma. Karena tentara muslimin senantiasa terdiri dari orang baik dan orang zalim, peminum khamar dan penganiaya anak-anak yatim, dan mereka tidak dilarang berperang. Tidak dilarang pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidak pada masa sesudahnya. Jikalau mereka itu menjawab ya, maka kami menjawab, peminum khamar adakah dilarang berperang atau tidak? Jikalau mereka itu menjawab tidak, maka kami bertanya, apakah perbedaannya antara peminum khamar dan pemakai sutra? Karena boleh baginya melarang meminum khamar dan membunuh adalah lebih besar dosanya dibandingkan dengan meminum khamar. Seperti meminum khamar dibandingkan kepada memakai sutra. Jadi, tiada beda. Jikalau mereka itu mengatakan, ya, ada perbedaannya, dan mereka menguraikan persoalannya bahwa tiap-tiap yang didahulukan atas sesuatu, maka tidaklah dilarang yang seumpama dengan dia dan yang lebih kurang daripadanya. Yang dilarang ialah yang di atas daripadanya. Ini adalah hukum dibuat-buat. Sesungguhnya, sebagaimana tiada jauh dari pemahaman bahwa peminum khamar itu melarang orang lain dari perbuatan zina dan membunuh orang, maka dari manakah jauhnya pemahaman bahwa pezina itu melarang orang lain dari meminum khamar? Bahkan, dari manakah jauhnya pemahaman bahwa ia meminum khamar dan melarang budak-budaknya dan pelayan-pelayannya dari meminum khamar? Dan ia berkata, wajib atasku melarang bagiku sendiri, intihak, dan bagi orang lain, nahyu. Maka dari manakah harus bagiku dengan berbuat maksiat salah satu dari dua perbuatan untuk berbuat maksiat kepada Allah Ta'ala dengan berbuat yang satu lagi? Apabila melarang itu wajib atasku, maka dari manakah sebabnya kewajiban melarang itu gugur disebabkan aku mengerjakan perbuatan maksiat itu? Karena mustahil bahwa dikatakan wajib atasnya melarang orang meminum khamar selama ia sendiri tidak meminum khamar. Apabila ia meminum, niscaya gugurlah daripadanya kewajiban melarang orang lain. Kalau ada orang berkata bahwa berdasarkan ini haruslah orang mengatakan yang wajib atasku wudu dan sholat, maka aku berwudu walaupun aku tidak mengerjakan sholat. Aku makan sahur walaupun aku tidak mengerjakan puasa, karena yang disunatkan kepadaku makan sahur dan bersama puasanya. Tetapi dalam hal ini dikatakan bahwa salah satu dari keduanya tersusun di atas yang satunya lagi. Maka seperti itu pula membetulkan orang lain tersusun secara tertib di atas membetulkan diri sendiri. Maka hendaklah memulai dengan diri sendiri lebih dulu, kemudian baru dengan orang yang menjadi tanggungannya. Jawabannya ialah bahwa memakan sahur dimaksudkan untuk puasa. Jikalau tidak puasa, niscaya makan sahur itu tidak disunatkan. Dan apa yang dimaksudkan untuk yang lain, maka tidaklah terlepas dari yang lain itu. Dan memperbaiki orang lain tidaklah dimaksudkan untuk memperbaiki diri sendiri. Dan tidaklah memperbaiki diri sendiri untuk memperbaiki orang lain. Maka perkataan, dengan penyusunan salah satu daripada keduanya di atas yang lain adalah hukum dibuat-buat atau tahakkum. Adapun wudu dan sholat itu lazim atau harus. Maka tidak dapat dibantah bahwa orang yang berwudu dan tidak melakukan sholat adalah menunaikan pekerjaan wudu saja. Siksanya adalah lebih kurang dari siksaan orang yang meninggalkan sholat dan wudu. Maka adalah orang yang meninggalkan melarang orang lain dan dirinya sendiri dari perbuatan maksiat mendapat lebih banyak siksaan dibandingkan dengan orang yang melarang orang lain dari perbuatan maksiat dan tidak melarang terhadap dirinya sendiri. Betapa pula, wudu itu suatu syarat dan tidak dimaksudkan bagi wudu itu sendiri, tetapi bagi sholat. Maka tidak ada hukum bagi wudu tanpa sholat. Adapun hisbah atau persediaan dan persiapan untuk amar ma'ruf dan nahi mungkar, tidaklah menjadi syarat pada bernahi mungkar atau ittihak dan beramar ma'ruf atau iktimar. Maka tidaklah penyerupaan atau musabahah antara keduanya, yaitu di antara wudu dan sholat pada satu pihak, dan hisbah dan amar ma'ruf serta nahi mungkar paha pada pihak yang lain. Kalau ada yang mengatakan bahwa berdasarkan kepada yang tersebut, maka haruslah dikatakan apabila seorang laki-laki berzina dengan seorang perempuan, dan perempuan itu dipaksakan, lagi ditutupkan mukanya, lalu ia membuka mukanya dengan kemauannya sendiri, maka laki-laki itu beramar ma'ruf, sedang berzina dan berkata, engkau dipaksakan pada berzina, dan engkau atas kemauan sendiri membuka muka bagi bukan mahram engkau. Dan aku ini bukan mahram engkau, maka tutuplah muka engkau. Maka ini pelaksanaan amar ma'ruf yang keji dan ditantang oleh hati tiap-tiap orang yang berakal dan dipandang keji oleh tiap-tiap tabiat yang sejahtera. Jawabannya ialah bahwa yang benar itu kadang-kadang keji dan yang batil itu kadang-kadang bagus menurut tabiat dan yang diikuti ialah dalil bukan sangka waham dan khayalan yang lari tabiat daripadanya. Kami mengatakan bahwa kata laki-laki itu kepada perempuan tersebut dalam keadaan demikian, jangan engkau buka muka engkau, adalah wajib atau mubah atau haram. Kalau Anda mengatakan wajib, maka itulah yang dimaksud, karena membuka itu perbuatan maksiat, dan melarang maksiat itu perbuatan yang benar. Kalau Anda mengatakan mubah, jadi laki-laki itu berhak mengatakan yang apa yang mubah. Maka apakah arti kata Anda, tiada ada bagi orang fasik itu hisbah? Dan kalau Anda mengatakan haram, maka kami mengatakan adalah ini wajib. Maka dari manakah datangnya haram disebabkan ia mengerjakan zina? Dan termasuk hal yang ganjil bahwa yang wajib itu menjadi haram dengan sebab mengerjakan haram yang lain. Adapun lari tabiat dan tabiat menantangnya adalah karena dua perkara. Pertama, bahwa ia meninggalkan yang lebih penting dan berbuat yang penting. Sebagaimana tabiat lari daripada meninggalkan yang penting kepada yang tiada penting, maka tabiat itu lari daripada meninggalkan yang lebih penting dan berbuat yang penting. Sebagaimana tabiat itu lari dari orang yang berbuat dosa dengan memakan makanan yang dirampas, sedang dia sendiri selalu berbuat riba. Dan sebagaimana tabiat itu lari dari orang yang memelihara diri dari perbuatan mengumpat orang dan melakukan kesaksian dusta, karena kesaksian dusta adalah lebih keji dan lebih berat dari perbuatan mengumpat, di mana mengumpat itu ialah menceritakan barang yang ada yang benar padanya orang yang menceritakan itu. Kejauhan dari jiwa tidaklah menunjukkan bahwa meninggalkan mengumpat itu tidak wajib. Dan bahwa jikalau mengumpat atau memakan sesuap dari yang haram, niscaya tidaklah bertambah siksaan dengan demikian. Maka seperti itu pula, madaratnya di akhirat dan kemaksiatannya itu adalah lebih banyak daripada kemadaratannya dari perbuatan maksiat lainnya. Maka mengerjakan yang lebih banyak dengan meninggalkan yang lebih sedikit adalah ditantang oleh tabiat. Dari segi bahwa tabiat itu meninggalkan yang lebih banyak, tidak dari segi mengerjakan yang lebih sedikit. Orang yang dirampas kudanya dan kekang kudanya, lalu bekerja mencari kekang dan meninggalkan mencari kuda, niscaya tabiat yang sehat dari orang itu. Niscaya tabiat yang sehat lari dari orang itu. Dan orang itu dipandang orang yang berbuat tidak baik, karena yang timbul daripadanya mencari kekang. Sedang mencari kekang itu bukan perbuatan mungkar, tetapi yang mungkar atau perbuatan yang salah ialah meninggalkan mencari kuda dengan mencari kekangnya. Maka sangatlah ditantang oleh orang tersebut, karena meninggalkan yang lebih penting dengan mengerjakan yang kurang penting. Maka seperti itu pula hisbah orang fasik yang dipandang jauh dari baik dilihat dari segi ini. Ini tidak menunjukkan bahwa hisbahnya dari segi hisbahnya itu perbuatan yang ditantang. Kedua, hisbah itu sekali adalah dengan melarang perbuatan jahat dengan pengajaran dan sekali dengan paksaan. Dan tidaklah pengajaran orang yang tidak menggunakan pengajaran itu untuk dirinya sendiri yang pertama-tama menyembuhkan. Dan kami mengatakan bahwa orang yang mengetahui perkataannya tidak diterima pada hisbah karena diketahui manusia fasiknya, maka tiada hisbah padanya dengan pengajaran itu karena tiada faedah pada pengajarannya. Maka fasik itu membekas gugurnya faedah perkataan dari orang yang fasik. Kemudian apabila faedah perkataan telah gugur atau telah hilang, niscaya gugurlah kewajiban perkataan. Adapun apabila hisbah itu dengan melarang perbuatan jahat, maka yang dimaksudkan ialah paksaan. Dan sempurnanya paksaan ialah dengan perbuatan bersama dengan hujah atau dalil. Apabila pelaksanaan amar ma'ruf atau mustasib itu orang fasik, maka jikalau ia memaksakan dengan perbuatan, sesungguhnya ia telah memaksakan dengan hujah. Karena dihadapan kepada pertanyaan, engkau sendiri mengapakah memperbuatnya? Maka larilah tabiat dari paksaannya, disebabkan perbuatannya itu, serta dia sendiri dipaksakan untuk mengemukakan hujah. Perbuatan orang fasik tadi tidak keluar dari keadaan itu benar. Sebagaimana orang yang menolak orang zalim dari seorang yang muslimin dan mengabaikan bapaknya sendiri, sedang bapaknya itu teraniaya bersama orang-orang muslimin itu, adalah lari dari tabiat yang baik dari orang itu. Dan penolakan orang itu akan orang zalim dari orang-orang muslimin tersebut tidaklah keluar dari keadaan yang benar. Maka keluarlah dari ini bahwa orang fasik itu tidak wajib atasnya hisbah dengan pengajaran kepada orang yang mengetahui kefasikannya, karena orang itu tidak akan menerima pengajarannya. Dan apabila tiada wajib yang demikian ke atas orang fasik itu, dan ia tahu akan membawa kepada pemanjangan lisan pada mendatangkan penantangan itu, maka kami berkata, tidaklah pula yang demikian itu baginya. Maka kembalilah perkataan bahwa salah satu dari kedua macam ihtisab, yaitu pengajaran, telah batal dengan sebab fasik, dan jadilah adil, atau adalah tidak berbuat maksiat itu syarat pada ihtisab. Adapun hisbah atau paksaan atau hisbah qahriyah, maka tidak disyaratkan yang demikian padanya. Maka tidak ada salahnya atas orang fasik menuangkan khamar, memecahkan alat-alat permainan, dan lain-lainnya apabila ia sanggup. Dan ini adalah kesudahan keinsafan dan pembukaan persoalan. Adapun ayat-ayat yang diambil mereka menjadi dalil, maka adalah merupakan tantangan kepada mereka, dari segi mereka itu meninggalkan yang baik, tidak dari segi mereka itu menyuruh. Tetapi suruhan mereka itu menunjukkan kepada teguhnya pengetahuan mereka. Dan siksaan terhadap orang yang berilmu adalah lebih berat, karena tidak ada kemaafan baginya, serta keteguhan pengetahuannya. Firman Allah Ta'ala, lima taquluna ma la taf'alun. Artinya, mengapa kamu mengatakan apa yang tiada kamu kerjakan? Surat As-Saff ayat 2. Adalah dimaksudkan, janji dusta atau dia berjanji dengan lidahnya, berbuat sesuatu tetapi tiada diperbuatnya. Jawajala, watansauna angfusakum. Artinya, dan kamu lupakan dirimu sendiri. Surat Al-Baqarah ayat 44. Adalah tantangan dari segi mereka itu melupakan dirinya sendiri. Tidak dari segi mereka itu menyuruh orang lain. Tetapi menyebut menyuruh orang lain menjadi dalil atas ilmu pengetahuan mereka dan menguatkan hujah ke atas diri mereka. Dan firman-Nya, hai putra Maryam, ajarilah dirimu, sampai akhir hadis. Adalah mengenai hisbah dengan pengajaran, dan tidak telah menerima bahwa pengajaran orang fasik itu gugur faedahnya pada orang yang mengetahui kefasikannya. Kemudian firman-Nya, maka malulah kepadaku. Tidaklah menunjukkan kepada mengharamkan pengajaran kepada orang lain, tetapi maksudnya, malulah kepadaku. Maka janganlah engkau meninggalkan yang lebih penting dan mengerjakan yang penting. Bagaimana dikatakan, peliharalah bapakmu, kemudian tetanggamu. Jikalau tidak, maka malulah. Kalau ada yang berkata, maka bolehlah bagi kafir dhimmi, yaitu kafir yang dijamin keamanannya oleh pemerintah Islam, berihtisab kepada orang Islam apabila dilihatnya orang Islam itu berzina. Karena kata zimi itu, jangan engkau berzina, adalah perkataan yang benar. Maka mustahillah perkataan itu haram padanya, bahkan seyogianya mubah atau wajib. Kami menjawab bahwa orang kafir, kalau melarang orang Islam dengan perbuatan, maka adalah penguasaan atas orang Islam. Maka orang kafir itu dilarang dari segi ia menguasai. Allah Ta'ala tiada menjadikan jalan bagi orang-orang kafir ke atas orang-orang mukmin. Adapun semata-mata kata orang kafir, jangan engkau berzina, maka tiada diharamkan kepada orang kafir itu dari segi bahwa dia melarang dari zina. Akan tetapi dari segi melahirkan petunjuk penerimaan hukum atas orang Islam. Dan padanya penghinaan bagi orang yang dijatuhkan hukuman. Dan orang fasik itu berhak mendapat penghinaan. Akan tetapi tidak dari orang kafir yang lebih utama dengan penghinaan itu dari orang muslim. Maka inilah segi yang kami larang orang kafir itu dari hisbah. Kalau tidak demikian, maka tidaklah kami mengatakan bahwa orang kafir itu disiksakan disebabkan perkataannya. Jangan engkau berzina, dari segi ia melarang. Tetapi kami berkata bahwa apabila orang kafir itu tidak mengatakan, jangan engkau berzina, syarat-syarat ini, dan mereka tidak menetapkan hisbah bagi perseorangan dari rakyat. Persyaratan ini adalah batal, karena ayat dan hadis yang telah kami sebutkan itu menunjukkan bahwa tiap-tiap orang yang melihat perbuatan mungkar lalu berdiam diri, niscaya ia durhaka. Karena wajib melarangnya, di mana saja dilihatnya dan bagaimana saja dilihatnya pada umumnya. Maka penentuan dengan syarat penyerahan dari imam adalah hukum yang dibuat-buat atau tahakum, tidak ada asalnya.